Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari pembacaan kitab Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid. Dan kita masih menyebutkan tentang beberapa riwayat ataupun asar yang datang dari sebagian para sahabat. Demikian pula para tabi'in yang menunjukkan kepada kita tentang mauqif ataupun sikap mereka terhadap permasalahan membangun masjid di atas kuburan. Dan di sini beliau rahimahullah menyebutkan cukup banyak riwayat, belasan ya, kalau tidak dibilang puluhan, mengingat pentingnya masalah ini sebagai bentuk upaya untuk membentengi dan melindungi akidah kaum muslimin dari berbagai macam syubhat, berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang, bahkan yang sudah beraroma kesyirikan. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan di antara pembahasan yang sangat penting, bahkan vital, untuk terus diulang-ulang dan disampaikan dan sekaligus diingatkan kepada segenap kaum muslimin adalah tentang fitnatul kubur, fitnah kubur. Oleh karena itu disebutkan dalam Kitab Tauhid satu bab khusus, yaitu bab al-ghulu fi salihin, bab yang membahas tentang sikap ghulu, sikap ekstrim, berlebihan terhadap orang-orang saleh. Dan ini sudah menjadi fenomena dan pemandangan yang sudah lama, bahkan peristiwa atau pemikiran yang sudah lama adanya. Bahkan dengan sebab inilah dahulu Allah Azza wa Jalla mengutus Rasul yang pertama, Nuh alaihissalam. Misinya dan tujuannya adalah untuk memberantas itu, mengembalikan akidah manusia yang sudah terlanjur rusak, terlanjur sudah dirusak oleh syaitan, disebabkan karena sikap ghulu terhadap orang-orang saleh, ya, dari tahapan-tahapan yang mungkin boleh dibilang ya tidak pernah terbetik dalam benak manusia akan mengarah sampai sejauh itu, sampai pada tingkat penghambaan dan penyembahan kepada selain Allah. Awalnya yang meninggal si mayit kebetulan tokoh, ya, alim, ahli ibadah, dikenal orang yang punya agama, soleh, baik dengan sesama, digambar, dilukis, ya, kemudian dibuatkan patung, lalu dipajang fotonya, lukisannya, patungnya. Di mana? Di tempat-tempat umum. Ya, terlebih di tempat-tempat yang biasa manusia melaksanakan ibadah. Dalam rangka apa? Untuk mengenang kesolehan mereka. Ya, memurojaah kembali kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah mati tadi. Agar terbangkitkan semangat dan motivasinya untuk ibadah. Itu tujuannya. Kelihatannya bagus ya kan? Kelihatannya positif. Sebab aja Joko, bukan tujuan. Ya, sebab. Nah, tujuannya apa? Bisa ibadah kepada Allah. Semangat. Semacam monumen atau kenang-kenangan. Tadzkirah. Namun ternyata ini rangkaian dari misi syaitan. Rangkaian dari makar syaitan. Untuk menyesatkan umat manusia. Dari jalan Allah Azza wa Jal. Dari prinsip-prinsip tauhid. Yang mana prinsip tauhid inilah yang merupakan fitrah manusia. Ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir ke dunia ini ya, muncul lahir di atas fitrahnya. Kata Ibnu Abbas, yakni 'alal Islam. Di atas Islam. Di atas tauhid. Yang kemudian ternyata ini dirusak oleh syaitan dengan berbagai macam cara, berbagai macam makar, trik-trik, ya, yang ternyata targetnya jauh ke depan, mungkin satu generasi lolos, tidak jatuh dalam kesyirikan, generasi kedua juga lolos, tapi ternyata generasi yang entah keberapa, di mana ilmu sudah dilupakan. Jauh dari bimbingan para ulama, yang ada, yang marak adalah semangat ibadah tapi jahil, gak ngerti tentang ilmu, tentang syariat. Apa yang terjadi? Menganggap baik segala sesuatu yang dipandang baik oleh perasaan dan hawa nafsunya. Istisanat. Ini bahaya. Enggak apa-apa, ini bagus aja kok. Ya, digambar. Toh bukan tujuannya untuk disembah. Cuma sekedar kenang-kenangan. Apa salahnya? Ya, dibuatkan patung. Seperti itu. Demikian pula dalam pembahasan kita. Ya, kuburan ketika ditinggikan. Ya, dibuat agak permanen. Ya, dikasih bata. Ya, dikasih semen. Bahkan di keramik. Apa sih salahnya? Nah, toh ini harta-harta si mayit juga. Ya, harta warisan misalkan. Apalagi ada wasiat misalkan sebelumnya, sebelum meninggal. Supaya dibangun kuburannya. Dikasih pagar. Kan bagus untuk pagar batas dengan kuburan yang lainnya. Supaya gak diinjak. Kelihatannya. Ya, dicat, kasih nama. Ya, tanggal lahirnya. Bulan dan tahunnya, kemudian meninggalnya, harinya, di mana tempatnya, ya, dan hal-hal yang lainnya. Yang ini semuanya ternyata syariat yang sempurna ini, Islam, telah membimbing kita. Ya, telah mengarahkan kita kepada yang lebih baik dari itu. Karena syariat ini tidak hanya berlaku untuk saat ini. Tapi untuk sampai hari kiamat tetap berlaku. Ya. Sehingga mungkin hal-hal yang sekarang ini kita pandang tidak masalah. Baik-baik saja kok. Ya. Apa masalahnya? Tapi syariat sudah menutup. Jangan. Tidak boleh. Ditutup. Dan kita sebagai seorang muslim yang pendek akalnya. Cetek pemahamannya. Ya, rendah ilmunya, ya, lemah semangatnya, ya harus ngakui. Yang menetapkan syariat ini adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah yang ilmunya itu sangat amat luas, mengetahui kejadian yang dahulu kala sebelum kita ada, dan nanti sampai kita sudah enggak ada. Allah Maha tahu itu. Dan Allah yang menciptakan iblis dan syaitan. Dan Allah Maha tahu tipu dan makar jahat mereka. Ya, sehingga syariat menutup. Ini kalau dibiarkan bahaya. Ini kalau dilegalkan bahaya. Syariat sudah menetapkan. Nabi sudah mewanti-wanti. Jangan. Maka kita sebagai seorang muslim yang punya iman harus siap menerima. Istislam. As-sam'u wa ta'ah. Ya. Siap untuk mendengar dan taat secara totalitas. Ya, mi'ah bil mi'ah. Enggak boleh. Wah, ini sudah kebiasaan nih. Kalau orang sudah meninggal ya dikasih patok, kemudian ya minimal kasih nama, tanggal lahir, tanggal meninggal. Masa gitu aja enggak boleh. Sudah, sabar. Memang syariat ini Allah turunkan bukan hanya menuntut kita untuk menjalankan, tapi juga untuk sabar. Sabar. Ujian semua itu. Ya. Baik yang berita-berita, khabar-khabar yang datang dari Allah dan Rasul yang sahih. Itu ujian bagi kita. Sejauh mana kita mempercayainya. Membenarkannya, meyakininya. Percaya enggak sih? Ujian itu. Demikian pula yang berupa perintah-perintah untuk dikerjakan. Ujian juga. Sejauh mana kita sabar di dalam menjalankannya. Demikian pula yang larangan. Ujian juga. Ya. Untuk mengetes. Sejauh mana tingkat kesabaran kita untuk meninggalkannya. Ya, jadi sabar itu bukan hanya sekedar ketika tertimpa penyakit. Ya, dapat musibah. Sabar. Naam. Itu sabar. Harus sabar. Wajib sabar. Dosa kalau enggak sabar. Karena itu ibadah yang wajib untuk dikerjakan ketika tertimpa musibah. Demikian pula sabar ketika menghadapi ya perintah dan larangan dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Kita lanjutkan penukilan beliau rahimahullah pada beberapa riwayat yang lainnya. Kata beliau rahimahullah, wa an Muhammad ibn Ka'ab rahimahullah qala, dari Muhammad ibn Ka'ab beliau berkata, hadhihi al-fasatid allati 'ala al-qubur muhdathah. Kemah-kemah ini yang dibangun di atas atau yang didirikan di atas kuburan itu perkara muhdats, perkara yang baru di dalam agama. Ya. Tidak ada di zaman Rasulullah ketika ada yang meninggal dari kalangan para sahabat, di masa Nabi masih hidup, kemudian di atas kuburannya dibuat apa? Tenda-tendaan. Ya. Dikasih ya rumah-rumahan, kemah begitu. Nah, demikian pula ketika Nabi telah wafat, sudah meninggal di zaman para sahabat juga tidak ada, dan juga setelahnya di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in juga demikian. Ya. Jadi betul-betul para ulama salaf itu membaca Al-Quran, demikian pula hadis. Demikian pula praktek amaliyah langsung dari Nabi dan para sahabat. Seperti apa penerapannya? Itu yang mereka amalkan. Ya, sehingga ketika fenomena dan pemandangan seperti ini mulai muncul, maka beliau ingatkan di sini. Ya, kata Muhammad bin Ka'ab bahwa kemah-kemah yang didirikan di atas kuburan itu termasuk perkara yang muhdatsah. Perkara yang baru. Artinya tidak ada dalilnya. Tidak ada tuntunannya. Tidak ada dalilnya. Tidak ada sunnahnya. Nah. Demikian pula hadis yang berikutnya, An Sa'id bin Musayyib rahimahullah, annahu qala fi maradhihi alladhi mata fi. Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang tabi'in, kibaru tabi'in, ya, tabi'in senior, muridnya para sahabat, bahkan beliau ini dikenal keilmuannya, dikenal fikihnya, dikenal adabnya, akhlaknya, dan ibadahnya. Ya, ma'ruf dengan kesolehannya. Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Beliau mengatakan ketika beliau sedang sakit, yang kemudian beliau meninggal karena sakitnya tersebut. Beliau berpesan, Idza ma mittu fala tadribu ala qabri fistatan. Idza ma mittu. Faedah nahwiyah, yang belajar nahwu bahasa Arab. Ya, apabila ada kata ma setelah idza, maka ma di situ adalah ma zaidah, ma tambahan. Bukan ma nafiyah atau ma masdariyah atau ma mausulah, bukan. Tapi ma zaidah. Artinya tidak mempengaruhi makna dari kalimat tersebut. Berarti maknanya, idza ma mittu fala tadribu ala qabri fistatan. Apabila aku meninggal, kata siapa ini? Sa'id bin Musayyib. Maka janganlah kalian mendirikan tenda atau kemah di atas kuburanku. Sama kan dengan riwayat yang sebelumnya. Orangnya beda, tapi kok bisa pernyataannya itu sama? Dari mana itu ilmunya? Ya. Kok bisa sama? Nah, ini kan penerapan ilmu praktek, bukan teori, praktek langsung. Ya. Menunjukkan bahwa dahulu ulama salaf membenci, enggak suka ya, untuk membangun, mendirikan bangunan atau tenda-tenda, kemah-kemah di atas kuburan. Tenda saja, anggap kalau sekarang terpal, ada yang meninggal, kasih terpal. Untuk apa? Untuk menginap lah, semalam dua malam atau satu pekan lah, menemani yang dikubur. Apa dalilnya? Kasihan ya, ditinggal. Saya sudah 20 tahun hidup sama si fulan ini. Ketika meninggal, ya sebagai bentuk solidaritas, saya temani meskipun hanya satu pekan. Kebetulan cutinya satu pekan. Allah musta'an. Dari mana? Perasaan. Kelihatannya, nampaknya, hemat saya. Kelihatannya seperti itu. Padahal kalau kita belajar membaca riwayat-riwayat tadi, sudah terang benderang apa hukumnya. Ya tentunya lebih dari itu, lebih tidak boleh lagi. Yang namanya tenda, kemah itu kan mudah dibongkar. Bahkan belum dibongkar, kena angin sudah terbang. Itu saja sudah enggak boleh. Apalagi ketika dibuat yang lebih dari itu, permanen. Apa sih tujuannya? Ya tadi, untuk menutup, ya, menghindari hal-hal yang bisa menyeret umat Islam kepada kesyirikan. Demikian pula dalam riwayat yang lain, An Salim Maula Abdullah bin Ali bin Husain rahimahullah. Dari Salim Maula Abdullah bin Ali bin Husain, Awsa Muhammad ibn Ali Abu Ja'far rahimahullah, qala, telah berwasiat ya kepada kami Muhammad bin Ali Abu Ja'far rahimahullah. Apa wasiat beliau? La tarfa'u qabri 'ala al-ard. Jangan kalian tinggikan kuburanku ya dari atas tanah. Yaitu melebihi batas yang direkomendasi, yang diperbolehkan. Itu melebihi satu jengkal maksudnya. Ya. Jangan kalian tinggikan kuburanku di atas permukaan tanah. Baru ninggikan loh ya. Ya tentunya di zaman itu belum ada semen. Ya, belum ada. Nah, yang ada ya tanah. Ya, untuk membangun semegah seperti sekarang, ya jauh. Itu pun sudah diingatkan oleh beliau. Sudah diingatkan. Jangan kau tinggikan kuburanku di atas permukaan tanah. Gimana kalau dikeraskan, ya, dibuat ya, indah, dihias-hiasi dan seterusnya. Demikian pula dari Amr bin Syurahbil. Berarti yang lain. Dari tokoh dan ulama yang lain. Ya. Dari siapa? Amr bin Syurahbil. Atau yang dikenal dengan Al-Imam Sya'bi rahimahullah. Al-Imam Sya'bi. Muhaddis, alim, abid. Dikenal keilmuannya. Dikenal fikihnya. Masyhur dengan keilmuannya. Al-Imam Sya'bi rahimahullah. Yang mana beliau yang mengatakan, "Ma katabdu sauda 'alal bayda." Aku selama belajar, menuntut ilmu dan sampai ngajar tidak pernah menulis ya, sesuatu yang hitam di atas sesuatu yang putih. Semuanya dari hafalannya. Karena beliau buta. Al-Imam Sya'bi rahimahullah, Amr bin Syurahbil. Ada yang mengatakan Amir, waqila Amr bin Syurahbil. Ada pula yang menyebutnya Sarahil. Rahimahullah, beliau ya, sekian puluh tahun belajar ilmu hadis, menghafal sekian ribu hadis, enggak pernah nyatat. Tidak pernah nyatat. Semuanya dari hafalannya. Ya. Nah, kita jangankan menghafal, nyatat saja lupa, ya kan? Bahkan ya, mohon maaf, yang dicatat saja terkadang enggak paham. Di meroja sepekan kemudian. Ini maksudnya apa ya? Ini kita. Mohon maaf. Ya. Yang dicatat saja terkadang kurang paham. Banyak faktor. Mungkin ketika taklim yang ngantuk. Sehingga ngelantur nyatatnya. Faedah ini bercampur dengan faedah yang setelahnya. Atau belum paham. Atau belum paham. Banyak kemungkinan. Adapun ini Al-Imam Syafi'i rahimahullah luar biasa. Beliau di sini mengatakan la tarfa'u juddati atau jaddati yakni al-qabr fa inni ra'aitul muhajirina yakrahuna dhalik. Jangan kalian tinggikan kuburanku ya, karena sungguhnya ataupun jangan kalian tinggikan kuburan karena sungguhnya aku melihat ya, dan mengetahui bahwa kaum muhajirin, yakni para sahabat, mereka membenci hal itu. Jadi ilmunya ternyata dari siapa? Dari para sahabat. Dari para sahabat. Ini pernyataan siapa? Amr bin Syurahbil rahimahullah. Walhasil khalifiddin azakumullah, ini seluruhnya tentunya contoh ya, beberapa riwayat ataupun hadis yang beliau nukil, yang beliau kutip, dan mungkin di sana masih banyak lagi ya, dari beberapa generasi, kemudian penukilan dari beberapa tokoh dan ulama yang berbeda-beda masa dan generasinya, dan bahkan tempat tinggalnya, mukimnya di mana. Namun ternyata pernyataan-pernyataan mereka satu. Ya, yang mengarah kepada bimbingan kepada umat Islam agar mereka menghindari hal-hal yang bisa mengarah kepada kesyirikan. Ya, oleh karena itu di antara ya, wasail, sebab-sebab yang bisa menyeret umat Islam kepada kesyirikan, meskipun kita mengatakan itu bukan syirik, tapi wasilah kepada kesyirikan. Itu banyak. Yang pertama, larangan Nabi ya, untuk menyamakan antara penyebutan nama Allah dan nama Nabi Muhammad atau yang lainnya. Ya, seperti larangan untuk mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Kan enggak boleh ya. Apa yang Allah kehendaki, ya Allah, dan apa yang dikehendaki oleh Muhammad. Ini enggak boleh. Menyamakan antara manusia, Muhammad, Rasulullah, dengan Allah. Ini enggak boleh. Itu dalam masalah lafaz saja sudah enggak boleh. Ya, terlebih adanya keyakinan menyamakan antara makhluk manusia dengan Allah, lebih enggak boleh lagi. Ini sempat terucap oleh sebagian para sahabat dahulu dan Nabi tegur. Masya Allah ya. Wa masya Muhammad atau wa syi'ta. Ya. Menyamakan antara kehendak Rasulullah dengan kehendak Allah. Ya, yang kemudian Nabi luruskan, enggak boleh seperti itu. Tidak boleh kalian mengatakan Masya Allah wa syi'ta, yaitu Muhammad. Tapi Masya Allah summa syi'ta. Ini bagaimana penggemblengan Rasulullah terhadap para sahabat untuk memurnikan, membersihkan akidah mereka dari kesyirikan. Lisan saja dijaga itulah. Jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa mengarah kepada kesyirikan. Tidak boleh. Apalagi hati, apalagi perbuatan. Lebih lagi tentunya. Ya, lebih dilindungi lagi, lebih di... Ya, dicegah lagi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian pula di antara wasilah yang lain adalah larangan Rasulullah untuk ghulu terhadap kuburan, mengeramatkan kuburan, baik dengan membangunnya, bangunan di sini sifatnya umum ya. Ya, baik bangunan yang ala kadarnya melebihi batas yang diperbolehkan, melebihi satu jengkal, atau yang semi permanen kah, atau yang permanen ya, sederhana ataupun yang megah, yang murah ataupun yang mewah, sama ya. Ini semuanya wasilah kepada kesyirikan. Yang lainnya ada larangan Nabi untuk membangun masjid di atas kuburan, ini sama, ini juga wasilah, bukan syirik, tapi wasilah kepada kesyirikan. Syariat menutup, tidak boleh ya. Demikian pula larangan untuk sholat bertepatan dengan terbitnya matahari atau terbenamnya. Larangan untuk sholat bertepatan dengan terbit dan terbenamnya matahari. Maksudnya itu kalau matahari sedang terbit dari ufuk ya. Demikian pula terbenam, itu kan kelihatan tuh. Kalau mau terbit, lingkarannya kan kelihatan. Kalau biasanya di pantai itu kelihatan ya. Ada bulatannya itu. Itu mulai terbit tuh. Mulai nongol. Pelan-pelan, perlahan. Dan itu durasinya sekitar 4 sampai ya, 8 atau 10 menitan. Ya. Nah, 10 lebih sedikit lah. Kalaupun lambat. Ya. Cepat itu. Ya. Pergerakannya naik ke atas, terbit, mulai lingkarannya mulai keluar kok sampai lepas. Bulatannya itu dari garis ufuk itu baru lewat waktu yang sangat terlarang untuk sholat. Itu waktu yang terlarang ketika beranjak itu mulai nongol, bulatannya mulai muncul keluar, itu prosesnya waktu yang sangat terlarang. Demikian pula ketika hendak terbenam, bulatannya itu mau masuk, mulai berkurang, mulai hilang, sampai hilang sama sekali. Meskipun warna rona merah ataupun kekuningannya masih ada. Kuning ataupun merahnya masih ada. Lah, saat-saat untuk tenggelamnya itulah yang sangat terlarang untuk sholat. Tidak boleh. Makanya para ulama menasihatkan. Ya, kalaupun dalam hal sholat-sholat yang itu memiliki sebab. Seperti tahiyatul masjid. Ya, ataupun sholat jenazah. Ada sebab ya kan. Asalnya boleh. Ya karena ada sebab. Namun menghindari waktu-waktu yang tersebut. Ya, oleh karena itu. Ketika seorang hendak melaksanakan sholat. Ya, misalkan sholat duha. Ya, itu kan di waktu duha ya. Itu menghindari waktu itu. Ketika usai waktu subuh. Misalkan subuh sekarang jam berapa? Selesai jam 5-an. Jam 5 kurang seperempatan ya. Selesainya waktu subuh misalkan anggap jam 6 ya. Betul jam 6 selesainya Karena durasi waktu subuh dengan waktu maghrib ini hampir sama. Ya, 1 jam 1/4 atau 20 menit. Ya. Nah, anggap kalau misalkan jam 6 lebih 1/4. Selesai waktu subuh. Ya. Berarti selesai waktu subuh itu kan pas matahari terbit. Tambahkan waktu yang terlarang tadi 10 menit sampai 15 menit untuk amannya. Sehingga setelah itu misalkan jam 6:30 baru boleh melaksanakan sholat duha. Sholat duha. Demikian pula yang masuk masjid misalkan bertepatan ya, sebelum maghrib, sebelum azan dikumandangkan, itu kan belum terbenam ya. Itu kan waktu mau terbenamnya tadi, bulatannya itu mau habis. Tunggu misalkan pas 5 menit sebelum azan. Ya sabar dulu. Sabar dulu. Kenapa? Ini waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat. Di saat matahari hendak terbenam. Mau habis bulatannya itu. Paham ya? Nah, ini sebagai bentuk kehati-hatian. Kenapa ini dilarang? Ya tadi. Karena ini ada wasilah yang bisa mengarah kepada kesyirikan. Ini saat-saat di mana syaitan menampakkan tanduknya. Dan waktu-waktu tersebut, terutama ketika terbit dan terbenamnya matahari, inilah di saat kaum musyrikin dahulu mereka biasa melaksanakan ritual ibadahnya di saat-saat itu. Jadi yang mereka sembah adalah setan, memang. Syaitan yang mereka sembah itu. Ya, sehingga umat Islam, kaum muslimin, barakallahu fikum, dilarang untuk menyerupai mereka. Jangan melaksanakan sholat di saat-saat itu. Ya, karena ini termasuk waktu yang sangat amat terlarang. Sangat amat terlarang. Yaitu ketika terbit dan terbenamnya matahari. Termasuk pula ketika matahari tepat di atas kepala. Sebelum tergelincir. Dan itu kurang lebih kata para ulama sekitar 4-8 menit. Itu juga waktu yang terlarang. Waktu yang terlarang. 4-8 menit sebelum tergelincir, sebelum masuknya waktu duhur. Ini juga waktu yang terlarang. Sangat terlarang. Ya. Nah, sehingga kalau misalkan masuk masjid 2 menit, 3 menit sebelum azan, ya sabar dulu. Tunggu azan saja. Ya, setelah azan baru melaksanakan sholat tahiyatul masjid gitu. Kenapa? Ini waktu yang terlarang. Kecuali misalkan 10 menit, 15 menit sebelum azan zuhur, ya silakan sholat duha apa sholat sunnah misalkan, tahiyatul masjid. Silakan. Walhasil kembali kepada materi. Di antara ya, bentuk penjagaan syariat terhadap umat Islam agar mereka tidak jatuh dalam perbuatan kesyirikan adalah melarang kaum muslimin untuk melaksanakan sholat ya, di waktu terbit dan terbenamnya matahari. Ya, dalam rangka untuk menyelisihi ya, kaum musyrikin. Kemudian pula termasuk yang lainnya adalah larangan untuk safar. Menuju tempat-tempat yang diniatkan ya, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kepada 3 tempat. Ini juga dilarang. Ya. Kecuali 3 tempat. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Selebihnya dilarang. Kenapa dilarang? Apakah syirik? Bukan syirik, Pak. Tapi itu bisa mengarah kepada pengeramatan, pengagungan ya, kepada sesuatu yang syariat tidak merekomendasikan. Nah, kemudian pula termasuk yang lain adalah larangan untuk ghulu di dalam menyanjung dan memuji Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, hadis yang ma'ruf. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Fa innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluh. Jangan kalian wahai kaum muslimin, wahai manusia, berlebihan dalam menyanjungku, kata Nabi. Sebagaimana kaum Nasrani, mereka ghulu di dalam menyanjung dan memuji, mengkultuskan ya, memuliakan Isa bin Maryam sampai diposisikan seperti ilah ya, sebagai Tuhan. Ya, diistilahkan dengan Tuhan anak. Na'udzubillah. Ya, namun kata Nabi, aku hanyalah manusia, hamba Allah. Sehingga cukup kalian mengatakan tentangku, hamba Allah dan Rasulnya. Nah, demikian pula, larangan yang lain yaitu larangan untuk menunaikan nazar. Larangan untuk menunaikan nazar di tempat-tempat yang di sana dilakukan ritual kesyirikan. Ritual kesyirikan. Ya. Di sebagian tempat, ya, itu dipadukan. Ya. Ada tempat rekreasi, tapi juga ada tempat wisata kuburan, wisata religius. Ya, contoh misalkan ada pantai, tempat rekreasi. Biasa ya, kaum muslimin masyarakat liburan, ya. Nah, tapi ternyata di tempat yang sama itu ada tempat yang dikeramatkan. Ya. Sehingga sebagian orang ya, bernadar, kalau saya sembuh, keluar dari rumah sakit, saya akan berziarah ke kuburan si fulan. Kuburan. Ya, sekalian ke pantainya. Ya, jadi bukan pantainya yang jadi sasaran, tapi apa? Ziarah kuburnya itu. Sehingga ketika dia mengucapkan kalimat itu, kemudian Allah takdirkan sembuh, dikait-kaitkan itu. Tuh kan. Saya sembuh karena saya bernazar untuk ziarah kepada kuburan si fulan. Dan itu banyak sampai sekarang ini, masih banyak keyakinan seperti itu. Kan miris ya. Umat Islam kan kasihan. Dikait-kaitkan. Ini bahaya seperti ini. Ya. Lah kita sebagai orang yang belajar tauhid, belajar sunnah, ya jangan seperti itu. Jangan sampai ketika kita bernadar, itu dikait-kaitkan kalau misalkan ternyata Allah takdirkan, Allah berikan apa yang kita inginkan. Kemudian ini kan karena saya nadar demikian. Makanya Allah berikan apa yang saya minta, apa yang saya harapkan. Bukan, gak ada hubungannya. Nadar Anda dengan apa yang Allah takdirkan, apa yang Anda dapatkan. Nah, walhasil, ya ini beberapa contoh ya terkait dengan bimbingan syariat kepada kaum muslimin berupa upaya untuk membentengi umat Islam dari praktek-praktek ya ritual-ritual kesyirikan yang sejatinya ini adalah wasilah ya media-media ya amalan-amalan yang merupakan sebab yang bisa menjerumuskan umat Islam kepada kesyirikan. Nah, sebagai pelengkap dari pembahasan ini terkait dengan tabarruk ya, mencari berkah, ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin dengan istilah ngalap berkah. Ya, maka at-tabarruk ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah tabarruk bisyakhsil muayyan. Mencari berkah dari individu tertentu. Ya. Maka yang seperti ini khusus ya untuk nabi saja, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya, mencari berkah dari individu tertentu ya, dari orang tertentu ini boleh, tapi khusus untuk nabi saja. Artinya selain Rasulullah tidak boleh ya, dimintai berkah semata-mata karena orangnya ya. Mohon maaf, sebagian tempat yang di sana mungkin dikenal, diketahui ada tokohnya dengan istilah-istilah yang mentereng, entah benar ataupun tidak, terlepas dari itu, tapi sikapnya yang kita soroti. Sikapnya berlebihan. Sudah kalau salaman ya luar biasa, bukan cuma salaman, salaman sunnah ya kan. Ketemu saudaranya salaman. Alhamdulillah kalau sekarang sudah ada kelonggaran ya. Nah, kasus sudah mulai sangat menurun. Ketemu ya salaman. Ya, sunnah, tapi berlebihan. Dicium, mohon maaf, sampai ya, dicium kanan kiri, tepuk lagi ke pipinya, luar biasa. Lah kita yang belajar sunnah geli lihatnya, kok sampai seperti itu. Dan bukan hanya tangan yang diciumi, yang dipegang, yang diusap-usap ke mukanya, sampai kakinya pun dicium, kakinya loh, sampai sujud. Ya. Dan itu terjadi di sekian tempat. Bukan hanya satu orang, dua, banyak seperti itu. Yang disalami, yang diciumi tangannya ataupun kakinya, ya nggak ada pengingkaran karena memang nggak belajar tauhid, nggak belajar sunnah. Ya, meskipun fasih bahasa Arabnya, meskipun ngelotok itu Al-Qur'annya, penampilannya wah berwibawa, ya, tapi luar biasa perbuatannya. Nauzubillah. Padahal itu kekhususan Nabi saja. Nabi saja seperti itu. Selain Nabi, jangan. Jangan. Nah, jangankan itu. Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Ketika beliau tanya tentang seorang yang ketika bertemu dengan orang yang mungkin dianggap soleh, salah zahir ya. Kemudian dicium tangannya itu. Ya, dicium tangannya. Setiap ketemu dicium. Kata beliau, aku khawatir ini termasuk sajdatul sughra. Sajdatul sughra. Sujud kecil itu loh. Tahu ya, sujud kecil. Sujud kepada selain Allah kan dilarang, haram, enggak boleh. Ketika salaman langsung dicium, setiap ketemu salaman dicium, ini khawatir termasuk perbuatan ghulu, semacam sujud kecil kepada selain Allah. Artinya khawatir. Kalau sesekali silakan. Nah. Sampai seperti itu upaya para ulama sunnah di dalam membentengi umat dari praktek-praktek kesyirikan. Ditutup itulah. Nah. Demikian pula yang kedua, yaitu tabarruk bil amakin. Mencari berkah dari tempat-tempat tertentu. Ya. Tempat-tempat yang memang ya punya keistimewaan. Gimana cara mencari berkahnya itu dengan ibadah di dalamnya? Ibadah seperti apa? Masjid. Tempat berkah. Masjidil Haram atau masjid secara umum. Masjid Al-Aqsa, Masjid Nabawi. Ya. Jadi bukan diambil kerikilnya atau diusap temboknya. Bukan. Ya. Atau sebagian malah difoto tempatnya, ya, disimpan di jawalnya itu, di HP-nya. Wah ini berkah ini. Ya. Nggak ada itu. Dengan ibadah. Kemudian yang ketiga, tabarruk bil azminah, mencari berkah dari waktu-waktu tertentu. Ini juga mencari berkahnya dengan cara bil ibadah fiha, dengan cara beribadah di waktu-waktu tersebut. Ya, jadi waktu juga ada berkahnya. Ya. Nah. Dan ini tentunya pembahasannya panjang ya. Termasuk waktu yang berkah ya, bulan suci Ramadan, kemudian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian waktu-waktu dalam sehari juga sama, ada waktu-waktu berkahnya itu. Kemudian yang keempat adalah tabarruk bil ilmi wa mujalasatil ilmi. Mencari berkah dengan ilmu dan majlis ilmu. Majlis ilmu, ta'lim itu ada berkahnya. Ya. Nah. Apa yang kita sebutkan di poin yang pertama, yaitu mencari berkah dari pribadi dan individu tertentu, itu kekhususan bagi Nabi. Maka adapun selain Nabi, ya, apabila kita ingin berkahnya, maka berkah dari ilmunya. Berkah dari ilmunya, bukan fisiknya. Ada orang syekh, alim atau saleh. Bukan fisiknya, bukan rebutan sorbannya, bukan rebutan bekas jubahnya kalau dia meninggal, bukan rebutan bekas sarungnya, bukan rebutan bekas pakaiannya, bukan. Ya, tapi yang jadi rebutan adalah ilmunya. Ini. Kalau kita ingin berkahnya seorang alim di masa sekarang ini, bukan dengan mencium tangannya. Ya, bukan dengan mengusap selendangnya. Bukan dengan memiliki bekas pakaiannya. Ya, tapi dengan apa? Dengan ilmunya. Karena sebagian, karena pakaian dan sorban bekasi toko fulan, membumbung tinggi itu harganya, ya enggak? Jutaan, katanya berkah. Bukan bahannya, tapi berkahnya itu. Dari mana yang seperti ini? Ya, Allah musta'an. Alhasil, ini ya, terkait dengan tabarruk, itu talabul barakah, mencari berkah. Sehingga dari sini tentunya kita harus ilmiah. Ya, ngalap berkah betul ada, bukan enggak ada. Ada ngalap berkah itu. tapi harus terbimbing. Ini batasan-batasannya. Taib sampai di sini insyaallah, semoga bermanfaat, dilanjutkan pada tas yang akan datang bidillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, habdakumullah.